Taib, kita lanjutkan review, masih review pelajaran yang kedua, review jilid 2 ya. Sebentar lagi reviewnya selesai, kita pindah ke jilid 3. Nanti file jilid 3 nya insya Allah saya kirim deh ke si tukang cetaknya. Taib, inti dari pelajaran ke-27 ini adalah mengenai fi'il mu'talain. Fi'il mu'talain atau yang disebut dengan fi'il ajwab. Ajwab ini dari kata jauh. Jauh itu artinya itu lubang. Ajwab berarti fi'il berlubang. Kenapa berlubang? Ya namanya lubang, bolongnya di tengah. Karena di tengahnya atau ain fi'ilnya adalah huruf penyakit. Ada yang disebut dengan mu'talul ain. Contohnya seperti qala yaqulu, kana yakunu dan seterusnya. Dari segi wazan sebetulnya cuma ada 4 ya. Qala yaqulu mewakili fa'ala yaf'ulu. Kemudian ba'a yabi'u mewakili fa'ala yaf'ilu. Kemudian nama yanamu mewakili fa'ala yaf'alu dan tola yatulu mewakili fa'ula yakulu, taula. Yang dari wazan fa'ula yakulu itu jarang muncul. Ya paling karena kalau wazan fa'ula yakulu biasanya itu kata sifat kalau dalam bahasa Indonesia ya. Seperti panjang, pendek dan seterusnya. Makanya untuk yang wazan fa'ula yakulu contohnya cuma satu, tola yatulu, taula. Berarti anggap saja mayoritasnya itu ada di 3 wazan. Fa'ala yakulu, fa'ala yakulu dan fa'ila yakulu. Gitu. Nah, seperti yang ada di sini contohnya. Kalau qala yaqulu jelas. Kalau qala yaqulu jelas ain fi'ilnya adalah wawu. Kalau ba'a yabi'u jelas ain fi'ilnya adalah ya. Nah, kalau nama yanamu, nama yanamu ini katanya ain fi'ilnya itu apa? Apakah wawu atau ya? Karena di fi'il madinya yang terlihat adalah alif, ain fi'ilnya di fi'il mudhari yang terlihat adalah alif juga si ain fi'ilnya. Jadi si alif ini huruf aslinya huruf apa enggak ketahuan. Bisa taunya tuh dari masdarnya. Kalau qala yaqulu fi'il mudhari-nya muncul wawunya berarti si ain fi'ilnya adalah wawu. Ba'a yabi'u jelas ya-nya muncul di fi'il mudhari-nya berarti ain fi'ilnya adalah huruf ya. Tahu dari mana kalau fi'il mudhari-nya tuh adalah yaqulu? Tahu dari mana kalau fi'il mudhari'nya itu adalah yabi'u? Dari kamus Munawir. Kamus Munawir mengatakan qala strip domah. Domah itu berarti yakulu. Yakulu itu berarti wawu. Kamus Munawir mengatakan ba'a strip kasroh. Maksudnya adalah ba'a yabi'u berarti ya. Kalau kamus Munawir mengatakan kamus Munawir nama strip fathah. Berarti nama ya namu. Berarti ain fi'ilnya di madinya alif. Di mudhari'nya alif. Berarti gak ketahuan. Kamus Munawir ngasih tahu di sebelahnya lagi, di sebelah si strip fathah ini ada masdarnya. Nama ya namu naumun, berarti wawu si ain fi'ilnya. Itu cara mengetahuinya. Surah si mujarad dihafal. Maka kalau yang masuk ke yang semisal fa'il yaf'alu, madinya fathah, mudhorinya fathah, ini ada yang asalnya itu dari wawu, ada yang dari ya. Seperti misalkan nama ya namu ini ain fi'ilnya wawu. Sya'a ya sya'u ini ain fi'ilnya ya. Ya sya'a ya sya'u karena dari kata masyi'ah. Masyi'ah itu kehendak. Masyi'atullah atau misalkan haba ya habu itu ain fi'ilnya ya. Dari kata haibah. Haibah itu wibawa. Itu kata. Tuh lihat contohnya di sini yang bagian jim. Bagian A itu sudah pasti ain fi'ilnya wawu. Bagian B, lihat di tamrin sani ya. Bagian B itu sudah pasti ain fi'ilnya ya. Bagian jim, nah itu yang ain fi'ilnya bisa wawu bisa ya. Nama ya namu wawu, khofa ya khofu wawu, kada ya kadu ya. Kemudian zala ya zalu, enggak tahu. Apakah dari kata zawal atau dari apa? Gitu katanya. Nah itu fi'il madi domir huwanya. Bagaimana dengan domir yang lainnya? Nah, ada di sini tasrifnya. Kola, kemudian di sini tuh yang dua orangnya nggak disebutkan. Pelajaran domir dua orang tuh disimpannya tuh selalu di paling belakang. Nanggung pelajaran sorofnya tuh ya. Kenapa nggak sekalian saja domir huma, domir huma, domir antuma nggak ada di sini. Jadi di sini cuman hanya domir yang satu dan banyak saja. Kola, kola, kolu, kolat, kolata, kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna, ada di situ semua. Itu fi'il madinya ya. Kemudian di situ ada latihannya. Kemudian fi'il mudorenya. Fi'il mudorenya yakulu, yakumu. Kemudian tasrifnya di situ ada. Yakulu, yakulani, yakuluna, takulu. Yang domir dua orangnya saya tambahin sendiri ya. Kemudian takulu, takulani, yakulna, takulu, takulani, takuluna, takulina, takulani, takulna. Kemudian bagaimana di sini langsung ditambahkan lam. Ya, lam masuk ke fi'il mudhari' ajwab. Bagaimana lam masuk ke fi'il mudhari ajwab? Ya tentu saja sebelum ke lam biasanya itu ke yang nasab dulu. Kita masukkan an ke si qala yaqulu ini. An berarti an yaqula, an yaqula, an yaqulu, an taqula, an taqula, an yaqulna. Mabni dia enggak berubah. Antakula, antakula, antakulu, antakuli, antakula, antakulna, anakula, anakula. Masukkan lam. Lam takul, hilang wawunya. Ketika rofa wawunya masih ada, ketika nasob wawunya masih ada, ketika jazm wawunya jadi hilang. Kenapa? Karena asalnya yakulu. Ketika kemasukan lam, jadi lam yakul, wawunya mati, lamnya mati, iltika usakinain itu tidak boleh, pertemuan dua suku. Maka yang diamputasi yang penyakit yang dibuang tuh. Jadi yang asalnya yakul menjadi yakul, hilang wawunya. Kemudian kalau domir huma, yakulani ketika ada lam yang hilang kan cuma nunnya. Jadi lam yakula. Wawunya tidak hilang karena wawunya mati, lamnya berharokat, tidak ketemu dua sukun. Kalau di domir-domir yang lamnya tasir di akhir hisaiun, domir-domir mudore yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu pun, yang lampiilnya itu asli lampiil, tidak ada huruf tambahan di depannya, maka ketika lam si lampiilnya sukun, di belakangnya ainfiilnya mati, maka harus dihapus ainfiilnya. Selain al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un, itu ada lima domir. Seperti yang sudah kita sebutkan. Wa hiya anta ana nahnu. Itu ketika ajwab mudhari sulasi ketika ada jazm hilang wawunya, hilang huruf penyakitnya. Jadi lam yakul, lam yakula, lam yakulu, lam takul, lam takula, lam yakulna. Nah, di situ domir hunna kok hilang wawunya, itu domir huna mas sebelum ada lam juga udah hilang wawunya. Dia hilang wawunya itu bukan karena lam, ini sebelumnya. Nah, kenapa domir huna wawunya hilang? Nah, berarti ketika rofa pun, ketika nasob pun, wawunya memang sudah hilang. Kenapa wawunya hilang? Karena lam fi'il kalau bertemu dengan nun inas, nun jama inas, fi'il mudore, itu si lam fi'ilnya harus sukun. Oke, lam fi'ilnya wajib sukun, ain fi'ilnya sukun. Udah itu udah ketemu, inti kau sakinainya enggak, wawunya sukun, ain fi'ilnya sukun karena huruf penyakit, kemudian lam fi'ilnya sukun. Nah, karena lam fi'ilnya ketemu dengan nuniswa. Jangankan yang berpenyakit, yang sehat aja harus nurut sama si perempuan. Ini dalam artian ini satu aja ini harus nurut sama nun yang menunjukkan banyak perempuan. Harus nurut. Bahkan ketika kata ba pun yaktubna. Yak tubna, baknya itu harus nurut, lu harus sukun. Apalagi yang berpenyakitan, lu yang sehat aja nurut sama kita-kita, apalagi lu yang berpenyakitan. Akhirnya nurut, silamnya jadi sukun, maka wawunya dikorbankan. Jadi lam yakulna, itu ceritanya, ya enggak? belum saya jadiin kisah. Yang udah saya jadiin kisah apa? Nun. Itu capek tau mikir kisah begituan tuh emangnya gampang apa? Oke, gitu ya. Jadi lam yakulna, lam takul, lam takula, lam takulu, lam takuli, lam takula, lam takulna, lam akul, lam nakul. Itu selesai. Khusus untuk yakunu, yakunu yang temannya kana yakunu, gitu kan, ya enggak? Yakunu yang temannya kana yakunu, yakunu, yakunani, yakununa, takunu, takunani, yakunna, takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, akunu, nakunu. Kemudian lihat ke alfi'lu al-mudhari'u alladzi lam yatasil bi akhiri syai'un, lima domir, ya, yaitu huwa yakunu, hiya takunu, anta takunu, ana akunu, nahnu nakunu, paham? Kemudian masukkan lam, ya kan? Lam yakun, lam takun, lam takun, lam akun, lam nakun. Oke? Okay? Nah, selesai enggak? Ada variasinya apa? Apa? Lam yakun ini bisa divariasikan lagi. Dihilangkan nunnya. Jadi hilang nunnya dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, khusus untuk fi'il mudore, alladzi lam yatasil biakhiri syai'un. Si lam fi'ilnya, si nunnya enggak nyambung. Kalau domir yang lain, domir huma, domir hum, itu enggak bisa. Khusus untuk lima domir ini saja, huwa hiya anta ana nahnu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dalam keadaan jazm. Itu saja, kalau dalam keadaan nasab enggak bisa nunnya dihilangkan, harus dalam jazm. Kemudian syarat yang ketiga, di depannya itu harus berharokat, tidak boleh sukun di depan si ininya. Gitu. Contoh misalkan lam yakun di depannya ada alazi, lam yakun di depannya ada alazi, nah maka si nunnya nggak boleh hilang. Lam yakun di depannya ada alazi, alazi l nya kan mati, ya nggak, tidak boleh. Jadi lam yakul ladzi, enggak boleh. Nunnya enggak boleh hilang, nunnya harus ada. Jadi lam yakunil ladzina kafaru. Tapi kalau di depan si nun mati ini, lam yakun di depannya itu bukan yang sukun tapi misalkan syai'a, maka nunnya bisa hilang. Walan taku syai'a. Seperti yang ada di surat Maryam. Boleh seperti itu. Satu apa? Satu apa? Ya salah. Yang pertama apa syaratnya? Syarat yang pertama. Yang kedua, enggak tahu. Yang ketiga di depannya harus berharokat. Yang kedua harus jazm. Oh, yang kedua si yang lima ini harus dijazmkan, bukan dinasobkan, bukan dirofakan, tapi harus dijazmkan. Syarat yang pertama khusus untuk lima domir fi'il mudhari saja. Yaitu apa? Al fi'lu al mudhari'u alladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un. Lam yatasil syai'un bi akhirihi, gitu asalnya. Enggak ada sesuatu pun yang nyambung dengan lam fi'ilnya. Fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya itu asli lam fi'il, di depan lam fi'ilnya itu kosong, enggak ada huruf tambahan, kan cuma lima domir. Ya kan? Domir huwa hiya ana, domir huwa hiya anta ana nahnu, itu kan ujung lam fi'ilnya itu kan enggak ada huruf tambahannya. Yaitu nun tu nun saja, tidak yaku, enggak nani, nuna, nina, enggak, nun nun saja yakunu. Nah maka ketika jazm jadi yakun, yakun hilang huruf penyakitnya, jadi hilang. Ya asalnya yakunu, ketika ada lam jadi lam yakun, ya kan, kemudian sinunnya bisa dihilangkan kalau di depan nunnya itu berharokat. Jadi asalnya walam takun syai'a, harusnya begitu, ya enggak, walam takun syai'a. Mungkin nun mati ketemu dengan syah diikhwakan. Nah, bisa si nunnya dihilangkan. Walam taku syai'a. Jadi lebih ringan pengucapannya. Yaitu. Ya. Pilihan atau harus hilang? Opsional. 50-50 silahkan. Jangan nanya alasannya, saya gak tahu. Pokoknya saya teknisnya. Alasan dan seterusnya cari di kitab Nahu yang lebih besar. Khusus untuk kana yakunu saja. Karena itu yang ada di Al-Quran. Yaitu. Jangan dihilangkan. Koma yakumu, gue hilangin mimnya. Walam latakum gitu. Bukan latakum, lataku gitu kan. Lataku gimana coba, bingung. Enggak boleh. Khusus untuk kana yakunu saja. Selesai. Kemudian fi'il amrnya, nah kalau bisa fi'il mudhari jazm berarti bisa fi'il amr, karena ujung fi'il amr sama dengan ujung fi'il mudhari majzum. Sama ujungnya. Berarti ya karena fi'il amr kan khusus untuk orang kedua saja. Berarti kalau takumu takumani takumuna takumina takumani takumna, ketika kemasukan lam, lam takum, lam takuma, lam takumu, lam takumi, lam takuma, lam takumna, maka ketika amr hilangkan yang barusan jazm tadi, hilangkan huruf mudhara'nya. Kum kuma kumu kumi kuma kumna, selesai. Hit. Kemudian berikutnya adalah yang ya. Ah, kalau bisa yang wau berarti bisa yang ya. Ya, maka sama lah tasrif mudorenya. Ba'a ba'a ba'u ba'at ba'ata bi'na. Jadi bi'na. Karena ya, ya temannya kasroh. Jadi bi'na. Kenapa jadi kasroh? Kenapa tadi kulna? Kenapa di sini bi'na? Domah menunjukkan kalau yang dihapus itu adalah wawu. Kasroh menunjukkan kalau yang dihapus itu adalah ya. Dan dua-duanya menunjukkan kalau fi'il madinya adalah fa'ala. Gitu. Kemudian bi'ta bi'tuma bi'tum bi'ti bi'tuma bi'tunna bi'tu bi'na. Mudorenya, mudore marfu'nya, ya bi'u ya bi'ani ya bi'una, tabi'u tabi'ani ya bi'na, tabi'u tabi'ani tabi'una, tabi'ina tabi'ani tabi'na, abi'una bi'u. Ada an yabi'a, an yabi'a, an yabi'u, an yabi'i, an tabi'a, an tabi'a, an yabi'na, an tabi'a, an tabi'a, an tabi'u, an tabi'i, an tabi'a, an tabi'na, an abi'a, an nabi'a. Sekarang ada lam, lam yabi'a. Nah, sama prosesnya seperti yang tadi. Asalnya lam yabi'a. Asalnya yang lam yabi' dihilangkan ianya jadi lam yabi', khusus untuk yang fi'il mudhari yang ujungnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Lam yabi', lam yabi'a, lam yabi'u, lam tabi', lam tabi'a, lam yabi'na, lam tabi', lam tabi'a, lam tabi'u, lam tabi'i, lam tabi'a, lam tabi'na, lam abi', lam nabi'. Itu fi'il amrnya sama seperti yang tadi, hilangkan ta-nya, hilangkan la-nya, hilangkan lam-nya. Jadi bi'a, bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'na. Oke, selesai. Maka saro yasiru isim. Ish, misalkan kita sering dengar ish kariman au mut syahidan. Ish apa? Fi'il amr domir anta kariman ngarang emang is membutuhkan maf'ulun bihi, is tu fi'il lazim, hiduplah kariman apa is kariman au mut syahidan, jadi hal kariman jadi hal itu au mut syahidan, sama mut fi'il amr syahidan jadi halnya. Hiduplah, hal itu kan keadaan, kayak pahaluka ya enggak? Hiduplah dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid. Gitu. Harus tahu, denger, sering dengar apa gitu kan. Harus bisa diurai, ini asalnya dari apa dan seterusnya. Contoh misalkan begini. Al-umu madrasatun ula. Maksudnya apa? Al-umu jadi apa? Mubtada madrasatun ula. Naat dari naat dari madrasah. Al-ummu madrasatun ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Itu. Enggak, itu masih panjang peribahasanya tuh ya. Cuman berikutnya tuh apa ya? Kalau benar benar semua, kalau jelek jelek semua gitu katanya. Kalau si ibunya benar Saibal Aroki, apa-apa apa, saya lupa lagi. Dan enggak rugi, itu bukan hadis lagi kan, berbahasa hadis hadis dikit-dikit hadis. Gitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah yang ain fi'ilnya adalah fathah. Coba cek tuh hari yang Adit HP-nya enggak di sini ya? Hari gitu apa tuh di situ nulis sesuatu di grup. Apaan? Paling izin dia. Ah, coba kalian lihat. Hari bilang apa dia di grup? Izin Ustaz enggak datang. Apa katanya? Gaib aja. Ya, makhluk gaib. Sekarang nama Yanamu. Ya nama-nama namu namas namata nafil domir hunanya adalah nimna. Kenapa ni? Bukan karena ni, bukan karena ain fiilnya adalah ya, bukan. Tapi karena wazannya memang asalnya dari nawima. Ain fiilnya mau wau mau ya, ketika wazannya fa'ilah harus kasro. Nawima yanwamu, asalnya begitu. Jadi nimna nimta nimtuma nimtum nimti nimtuma nimtuna nimtu nimna. Itu. Kemudian mudorenya ya namu ya namu ya namani ya namuna tanamu tanamani ya namna tanamu tanamani tanamuna tanamina tanamani tanamna anamu nanamu mansub an anama an anama an ana asal ini pilih mudor ya ngarang masa huruf mudorahnya hamzah semua sudah mulai pusing sudah mulai stres. An yanama, an yanama, an yanamu, antanama, antanama, an yanamna. Antanama, antanama, antanamu, antanami, antanama, antanamna, an anama, an nanama, antananarifo. Antananarifo apa? Ibu kota apa? Madagaskar. Ingat banget karena namanya aneh banget. Antananarivo. Oke, kemudian ketika itu ketika nasab ya, ketika jazm sama seperti yang lainnya, ain fi'ilnya hilang. Lam tanam, lam tanama, lam tanamu, lam tanama, lam tanama, lam yanamna, lam tanama, lam tanama, lam tanamu, lam tanami, lam tanama, lam tanamna, lam anam, lam nanam. Ketika fi'il amr sama nam nama namu nami nama namna selesai fi'il amrnya tuh ada di situ semua. Oh, jadi ketika kalau lihat di Al-Qur'an cuman dua huruf kemungkinannya ajwa. Fi'il amr hunna, sejak kapan hunna disuruh antunna terus namna? Iya. Enggak, kan dari fi'il mudore. Fi'il amr tuh dari fi'il mudore, bukan dari fi'il madi. Nimna sama fi'il madi domir hunna, bukan domir antunna. Beda harokat, beda pelakunya, beda waktunya. Ya enggak? Kalau numna apa? Enggak ada numna, ngarang. Enggak ada nimna atau namna. Nimna fi'il madi domir hunna, namna fi'il amr domir antunna. Bedanya di situ. Nama namu. Hah? Kalau nama itu nama saya. Yang apa yang antum tanyain apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Nam. Itu kan bahasa Indonesia. Ayo nam nam nam nam. Nama, namu, nami gitu ya. Enggak tuh, yang naknya pendek itu cuma dua domir. Yang naknya pendek itu cuma dua domir anta dan domir antuna. Domir anta dan domir antuna naknya jadi pendek. Kenapa? Karena huruf matnya hilang. Domir anta madnya hilang karena iltiqa' sakinain. Domir hunna nunnya hilang, alifnya hilang, nunnya jadi pendek karena ya memang ketemu dengan nun niswa jadi si alifnya harus hilang. Sisanya nunnya dua harokat. Nam, nama, namu, nami, nama, namna. Gitu maksudnya. Tadi yang dua yang di Al-Qur'an apa tadi? Yang apa yang di Al-Qur'an? Dua huruf aja berarti. Nah, kalau di Al-Qur'an misalkan begini, coba misalkan tebak. Da, fi'il amrnya cuman da. Nah, apa? Da. Nah, fi'il madinya apa? Hah? Da. Nam, sama enggak bunyinya? Da. Nam, bukan. Kalau da ini dari wada'a. Itu ya da muda. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Artinya ada kemiripan antara ajwab dengan fi'il misal. Ketika fi'il amrnya misalkan. Contoh misalkan fi'il misal itu seperti wazana yazinu. Wazana yazinu zin. Fi'il amrnya berarti zin. Nah ini kan sama seperti fi'il amri seperti bi' zin. Tapi fi'il mudhari, fi'il madinya berbeda. Kalau zin dari wazana, ya zinu, zin. Kalau bi' ba'a, ya bi'u. Nah, sepintas seperti sama. Kalau ketemu, karena saya memang sudah tahu artinya kan, zin dengan bi' wazinu bil qistasil mustaqim. Wawnya di situ, waw atop atau waw ibtidak. Nah, zinu itu fi'il amr, domir antum. Wazinu, dan timbanglah oleh kalian bil qistasil mustaqim. Gitu. Nah, ini kebetulan karena saya tahu huruf asalnya apa. Kalau misalkan ketemu di Al-Qur'an misalkan cuman terdiri dari dua huruf, yang pertama berharokat, huruf yang keduanya itu mati, maka kemungkinannya ada dua. Kalau tidak misal dia ajwab. Tidak mungkin nakis. Kalau nakis pasti ada hamzah wasalnya. Kalau enggak misal dia ajwab. Seperti misalkan dod dengan ain, do. Nah, karena kita sudah tahu dari wadoa, ya kan? Gitu kurang lebih. Ya. Kenapa? Membedakannya gimana? Karena saya sudah hafal duluan. Kalau nggak hafal, nggak bisa ngebedain. Kalau kosakatanya kosakata baru, itu kan belum saya hafal. Cuma kan perbedaannya kan saya sudah hafalnya tuh ribuan, antum masih puluhan. Bedanya di situ. Karena saya tahu, jadi saya tahu bedanya. Nah, antum bagi antum tuh kan belum tahu. Nah. Maka bikin contoh yang saya belum tahu, coba bikin contoh kata yang saya belum tahu, bingung karena katanya banyakan saya. Gitu kan? Baru satu Ustaz, tadi yang doh contoh. Terus kalau katanya Ustaz ada hamzah wasalnya mana? Kalau yang fi'il nakis huruf penyakitnya di ujung itu pasti fi'il amarnya ada hamzah wasalnya. Da'ayat u nggak bisa duh, pasti jadi un'u ada hamzah wasalnya, udah ketahuan. Ya enggak? Kalau yang fi'il amr ajwab dengan fi'il amr dari misal itu amarnya fi'il amrnya itu enggak pakai hamzah wasal. Fi'il amr dari fi'il misal yang si fi'il misalnya ini fi'ilnya hilang. Ya enggak? Fi'il misal itu kan ada yang mudorenya itu fi'ilnya hilang, ada yang mudorenya itu fi'ilnya tidak hilang. Seperti misalkan waladayalidu ini kan fi'ilnya hilang, wawnya hilang, ya kan? Nah ada juga yang tidak hilang, yaujalu misalkan wajila yaujalu. Nah yang mirip tuh yang mirip dengan yang ajwab tuh kalau si fi'il misal yang ketika fi'il mudore fak fi'ilnya hilang, maka ketika fi'il amarnya mirip dengan ajwab. Pusing lo gitu. Kenapa hamzah wasal itu khusus untuk fi'ilnya itu fi'il yang, karena kan huruf penyakit itu ada tiga. Kalau misalkan berdasarkan persebaran huruf penyakitnya di awal, di tengah, dengan di ujung. Nah yang agak mirip tuh, yang huruf penyakitnya di awal, ketika mudore huruf awal penyakitnya itu hilang. Ini mirip ketika amarnya itu dengan ajwab. Tapi kalau yang huruf penyakitnya di ujung atau fi'il nakis nggak bakal mirip. Karena fi'il amr untuk fi'il nakis selalu membutuhkan hamzah wasal. Da'a yad'u, fi'il amarnya enggak bisa du', fi'il amarnya pasti ud'u. Kalau sudah ud'u bukan ajwab tuh enggak perlu hamzah wasol. Semua fi'il amr ajwab enggak perlu hamzah wasol. Hamzah wasol muncul ketika huruf mudorenya dihapus, fa' fi'ilnya sukun. Tapi semua yang ajwab ketika mudorenya dihapus, fa' fi'ilnya berharokat. Jadi ngapain hamzah wasol muncul? Itu iya ya bulat kurang bulat o-nya. Oh bisa juga sama ya, izin nggak apa-apa, silakan. Dari ya memang begitu, datang lebih awal pulang lebih cepat, nggak masalah. Datang lebih awal disuruh datang cepetan mas, pulang lebih awal mas pulang, wajar. Izin tidur. Wah tidur, saya kirain mau pulang istrinya. nggak masalah, bebas. Sama seperti di Libya itu ada dosen dari Sudan, itu sudah cerita ya, Ustaz Tohir namanya. Ustaz Tohir namanya itu. Bebas banget, mau tidur juga silakan. Ya kalian mau tidur ya mungkin lelah, silakan ya. Lapar ya saya nggak bisa larang, mungkin saya. Karena dia pas itu ngajar psikologi pendidikan. Gini. Jadi bagaimana menarik muridnya itu biar istilahnya itu mau suka sama dia gitu. Wah, demen banget sama instruktur, kenapa? Bebas. Yang penting kalian ya, tapi ujian harus bisa, tetap harus belajar. Ya, dan saya enggak pernah lulus ujian psikologi. pusing banget ngapain nggak masuk masuk. Mendingan unian ujian nahu atau sulpiki ujian nggak, saya lulusnya tuh nggak lulusnya tuh di pelajaran situ, pelajaran psikologi Islam, ih psikologi pendidikan tarbiyah. Oke, pelajaran ke-27 seperti itu. Kemudian pelajaran ke-28, nah ini baru pelajaran ke-28. Sekarang fi'il nakis huruf penyakitnya di lam fi'il. Tadi huruf penyakitnya di ain fi'il, sekarang huruf penyakitnya di lam fi'il. Oke, di sini cuman ngambil 2 sampel. Ini 28 kan ya? Mu'tal lam, tapi yang pertamanya adalah kawayakwi. Kawayakwi bukan mu'tal lam. Lafif makrun, salah di sini. Yet. Sudah tahu belum yang ngarang ini tuh siapa? Doktor F atau F huruf fa Abdurrahim. Apa F-nya? Bukan. Lihat statusnya Syekh Christian Ragil. Lihat saja di situ. Dia kan nge-share dari temannya ini. Apa F-nya itu nama daerah di India. Saya ini memang orang India. Cek di situ ya. Antum cek di statusnya Syekh Christian Ragil, ubok cari di situ. Baru-baru kok, baru beberapa hari yang lalu. Dia cuma nge-share doang, bukan punya dia. Bagus banget. Share terus antum share lagi. Antum share lagi biar kelihatan sama yang lain. Saya lupa tadi mau tadinya mau cara kan saya ngelihatnya di HP. Ribet kalau di share di HP itu. HP-nya kurang gede. Kalau di tablet punya isi masih bisa. Nah, kalau atau di warnet, kita lihatnya selewat-selewat. Apa sih V-nya itu? Fayambadi atau apa gitu kan. Nama daerah di India. Si huruf fa-nya itu ya. Fayambadi atau apa? Cari saja di Syekh Christian Ragil. Kenapa? Ya, ini kan juga nama aslinya kan mungkin kultur India mungkin apa? Wallahu a'lam. Masa sih? Ih, sembarangan Christian Ragil. Syekh tahu gila, saya aja. Enggak tahu orang Jawa kayaknya. Serem banget tahu saya beli. Ih, keren. Syekh Christian Ragil orang Indonesia. Christian Ragil P. Pakai L. Bukan. Risti. Risti. Christian. Bukan. Krismanya ini nih. Ini nama aslinya tuh apa? Chris doang? Chris Sudarmono atau Chris apa? Atau apa? Chris Trian? Harus jelas. Gitu. Christian lagi. Ini lagi beliau lagi perang sama HTI ini. Seru banget. Hujahnya kuat gila. Saya cuma nikmatin aja. Facebook nyari ilmu tuh memang saya Christian Ragil, Jasian Leorhat, Saran Sori Taslim. Gitu. Saya dengan Hasan udah unfriend. Oke, lihat. Sekarang kita ke fiil nakis. Huruf penyakitnya ada di ujung. Ada berapa wazan si fiil nakis ini? Ada 5 wazan. Dari fa'ala yaf'ulu ada. Fa'ala yaf'ulu ada. Fa'ala yaf'alu ada. Fa'ila yaf'alu ada. Fa'ula yaf'ulu juga ada. Fa'ala yaf'ulu contohnya adalah da'a yad'u, roja yarju. Seperti yang ada di sini, da'a yad'u syaka yashku tara yatru maha yamhu. Kemudian afa ya'fu. Tahu artinya semuanya? Tahu. Ini dari fa'ala yaf'ulu. Dari fa'ala yaf'ulu contohnya Masya yamshi, jaro yajri, roma yarmi, baka yabki. Nah, di sini cuman bisa 2 wazan. Dari wazan fa'ala yaf'alu contohnya apa? Fa'ala yaf'alu madinya fathah, ain madinya fathah, ain mudorinya fathah. Contohnya apa? Fa'ala yaf'alu ain madinya fathah, ain mudorinya fathah. Tapi pingin nakis. Ayo. Kalau bisa saya kasih minuman. Apa? Ro'ayaro. Bener. Ro'ayaro. Cuman hamzahnya ketika di mudore hilang. Harusnya ro'ayar'a. Harusnya ro'ayar'a. Cuman hamzahnya dihilangkan. Fathah dari hamzah mundur ke ro. Ya asalnya ro'a. Kemudian mudorenya yar'a. Yar'a. A. Hamzah dari A mundur ke ro, ro yang asalnya sukun jadi fathah, hamzahnya dihapus menjadi yaro. Yang asalnya yar A menjadi yaro. Kenapa hamzahnya dihapus? Baca kitab Kailani, Syarah Matan Al-Izzi. Tipis, cuma 3.000. Kitab tasrif. Ya, kitab kuning. Tipis, 3.000. Tapi kalau selesai baca ini, dasar sorob selesai. Pengen syarah yang lebih gede lagi, baca Tabtazani, kitab sorob, kitab kuning, harganya 5.000, agak tebelan dikit. Gitu. Pengen yang gede, baca Al-Mumti' fi Tasrif karangan Ibnu Usfur, gede, sorob, tebel, kenyang tuh makan sorob. Ibnu Usfur, Usfur nama burung, Al-Mumti' fi Tasrif, Al-Mumti' Al-Kabil fi Tasrif, oh gede banget. Gitu katanya. Tapi saya pertama kali pakai sorob tuh ngubek-ngubek tuh di Syarah Kailani ya. Sorob tuh kan ada matan sorob namanya tuh matan Al-Izzi atau Al-Anuzi, saya kurang tahu. Kemudian syarahnya adalah Syarah Al-Kailani. Al-Kailani ini kita sering nyebutnya tuh Jailani, Abdul Qadir Jailani atau Abdul Qadir Kailani, sama. Cuman kita sering dengernya tuh Jailaninya ya kan. Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, kadang disebut Jailani pakai jim, kadang Kailani pakai kap, sama nama daerah yang sama. Nah, sorob tuh ada namanya tuh Syarah Kailani, tipis banget. Kemarin tuh ada yang privat khusus kitab ini saja, Paris Shamlan. Yo, antum ngeprint sama Paris Shamlan nggak? Paris Shamlan orang Madura, kuliah di UTS jurusan apa gitu, anak mesin. Tapi bahasa Arabnya bagus, ngerti lah, bisa baca kitab lah. Dia mau fokus kuliah, dia prepat sama saya tuh mau belajar talakinya tuh cuma 2 kitab. Kailani dengan Tupatusania. Tupatusania Syarah Jurumiyah karangan Muhammad Muhyiddin Abu Hamid. Gitu. Sudah beberapa pertemuan karena memang anak kerja, udah beberapa pertemuan Kailaninya enggak beres-beres, kan pusing. Karena cara belajarnya adalah lu yang baca, lu yang nerjemahin, gitu kan, cuma dengerin doang. Lu yang baca, lu yang nerjemahin, dia baca harokatnya, terus dia paham nggak? Paham nggak? Nggak paham maksudnya apa? Baru saya jelasin. Maju lagi, kemudian latihan dan seterusnya. Jangan datang kalau nggak persiapan dulu, gitu kan? Ya, misalkan, datang nggak? Nggak, ah belum persiapan, nggak datang. Gitu. Jadi saya nggak banyak ngejelasin, cuma dengerin doang. Gitu. Nggak, orang Madura. Orang Madura kuliahnya di UTS Surabaya jurusan mesin atau apa gitu, engineering. Kemudian kerjanya di engineering bagian apa gitu. Tapi kalau lagi di Jakarta pasti nemuin saya pengen belajar. Ya, bisa-bisa kita beneran. Enggak tinggal di Jakarta. Karena istrinya orang Bogor, baru nikah kemarin. Pas nikah saya disuruh jadi saksinya, suruh datang. Turunan Arab. Marganya marga Syamlan. Istrinya Arab apa sih Bogor tuh? Empang. Istrinya Arabnya Arab Empang. Gimana sih orang Arab? Saya enggak ngelihat istri, istrinya kan pakai cadar. Istri saya yang ngelihat istrinya. Gitu. Nah, jadi itu pelajaran sorob ya. Nah, sekarang bagaimana tasrifnya? Oke, untuk yang madinya fathah, mudharinya fathah, contohnya adalah ro'ayaro, kemudian sa'ayas'a, ya, kemudian nahayanha. Itu ada beberapa. Kemudian yang dari fa'ilayaf alu apa? Fa'ilayaf alu contohnya rodiya yardo, khosiya yakhsha. Itu fa'ilayaf alu. Oke. Nah, kemudian yang dari fa'ulayaf ulu ini paling jarang muncul tapi disebutkan, tetap disebutkan di kitab sorob adalah sarwa yasru. Sarwa yasru ini jarang muncul. Oke, kalau fa'ala yaqulu seperti misalkan da'ayad'u, jelas si huruf penyakitnya adalah wawu. Da'a, walaupun di fi'il madi, da'a bentuknya alif, tapi di fi'il mudhari adalah yad'u, ain fi'ilnya domah, maka di depannya temannya domah kan wawu, ya enggak? Maka si huruf penyakit tersebut adalah wawu. Dipertegas dengan masdar, dakwah, selesai. Berarti silam fi'ilnya adalah wawu. Kemudian kalau misalkan, Roma Yarmi, Roma, Roma, di fi'il madinya kan alif. Yarmi di fi'il mudhorinya kasroh. Di fi'il madinya fathah, fathah kan temannya alif. Di fi'il madinya kasroh, kasroh kan temannya ya. Maka si huruf penyakitnya adalah ya. Nah, antara da'a dengan roma, walaupun sama-sama alif, tapi si alif ini asalnya berbeda. Da'a asalnya wawu, roma asalnya ya. Untuk membedakan mana yang asalnya wawu dengan mana yang asalnya ya, alifnya gak dibedain. Yang asalnya wawu alifnya tegak, yang asalnya ya alifnya bengkok. Walaupun sama-sama alif, sama-sama matobi'in, sama-sama dua harokat. Ya, paham, paham, paham, paham. Misalkan lihat di situ tuh yang poin B, syaka. Itu lihat, fi'il madi tegak semua alifnya. Kalau yang bagian A, alif bengkoknya, alifnya bengkok semua. Yit. Oke, oke, oke, oke. Naha, yanha, dan seterusnya. Naha, yanha, sa'a, yas'a, itu bengkok. Berarti jelas dia dari ya. Saya tidak tahu wazannya fa'ala yaf'alu yang asalnya itu si huruf penyakitnya itu dari wawu, saya enggak tahu. Enggak ada contohnya. Belum nemu. Nah, sekarang yang fa'ala yaf'alu, yang fa'ala yaf'alu karena contoh misalkan begini. Khosyia yakhsha. Khosyia yakhsha berarti huruf intinya adalah kho, shin dan ya. Oke. Okay. Rodinya yardo, maka huruf pokoknya adalah ro, bod, dan ya. Salah, wawu dia. Rodinya yardo itu asalnya lampirnya itu adalah wawu. Tahu dari mana? Masdarnya, Ridwan. Ridwanullahi alaihim. Dari kata Ridwan, ya, Ridwan sering dengar ya enggak? Ridwan pakai wawu, muncul wawunya. Kenapa di fi'il madinya berubah menjadi ya? Asalnya Rodiwa, Rodiwa, Rodiwa Yardowu, ah, asalnya Rodiwa Yardowu. Nah, Rodiwa ada wawu sebelumnya kasroh, ini kan gak matching, karena kasroh di depannya bukan wawu, kasroh di depannya apa? Ain fi'ilnya kan di, Rodi, ya kan ain fi'ilnya kan kasroh. Nah, di depannya wawu ini gak cocok, yang cocok dengan kasroh itu apa? Ya. Maka si wawu ini berubah menjadi ya. Yardowu, yardowu, asalnya kan yardowu. Nah, ini gak cocok. Si dotnya ini gak, katanya di kitab sorof, si dotnya, si wawunya ini tidak berubah jadi alif langsung. Tapi si wawu ini berubah jadi ya, ya berubah jadi alif, gitu katanya. Itu akal-akalan ulama sorof. Jadi rodiya yardo itu asalnya dari wawu. Maka untuk wazan fa'ilayah palu ini gak bisa ditentukan. Tetap harus lihat ke kamus. Jadi gak bisa pukul rata, oh ini kan bengkok. Ini pasti ya enggak. Rodia Yardo tuh si lampirnya itu dari wawu. Yet. Khusus itu ya. Khusus pelajaran itu ya. Khusus untuk yang Rodia Yardo, khusus untuk yang fa'il layak alu saja. Kalau yang lain kan bisa ditebak. Ya kan? Da'ayatu wawu. Roma Yarmi ya. Kemudian Nahayanha ya, belum nemu yang wawu. Nah, untuk yang Rodia Yardo enggak bisa ditebak apakah dia wawu atau ya, karena saya sudah tahu Rodia itu dari wawu. Karena saya sudah tahu khosyah itu dari ya, nah yang lainnya harus lihat ke kamus. Gitu. Rodia Yardo, khosyah yasha, selainnya. Hah? Itu wawu juga ya? Yang apa? Enggak, tuh khosyah yasha mah dari ya. Tahu dari mana? Lihat masdarnya, khosyah. Au asyadda khosyah, gitu kan? Khosyah, itu muncul, ya-nya jelas. Ya? Nama yanmu, jelas itu mah wawu, numu, robayar bu, riba, yaitu katanya. Oke, oke, oke. Kok jadi di sini? Nah, sekarang tasrif lugawinya. Tasrif lugawi untuk si fi'il madinya. Tasrif lugawinya kita klasifikasikan menjadi ain fi'ilnya fathah atau ain fi'ilnya kasroh. Ya, ain fi'ilnya pasrah, fathah ataupun ain fi'ilnya kasroh. Dan oke, kita lihat ya. Ain fi'ilnya fathah misalkan seperti kita lihat klasifikasinya itu menjadi dua, antara yang ain fiilnya fathah dengan yang ain fiilnya kasro, fiil madinya ya. Yang ain fiilnya fathah kita bagi dua lagi. Apakah ain fiil fathah ini silam fiilnya wau atau ya? Paham? Paham. Oke. Okay. Paham enggak? Tasrif lugawinya. Ketika ketemu dengan domir hum misalkan. Oke, okay. Atau mau saya bacain dulu semuanya? Saya bacain dulu semuanya. Kemudian nanti kita analisa satu-satu. Contoh, ain fiilnya fathah, kemudian lam fiilnya adalah wawu, seperti da'a. Da'a, da'awa, da'au, da'ats, da'atsa, da'auna, da'auta, da'autuma, da'autum, da'auti, da'autuma, da'autuna, da'autu, da'auna. Sekarang yang ain fiilnya fathah, lam fiilnya ya, seperti roma. Roma, romaya, romau. Romats, romata, romaina, romaita, romaituma, romaitum, romaiti, romaituma, romaitunna, romaitu, romaina. Selesai. Kemudian bagian yang ketiga, ain fiilnya kasro. Dari wazan fa'ila, rodia ataupun khosia. Rodia, rodia, rodu. Rodiats, rodiata, rodina. Rodita, rodituma, roditum, roditi, roditumma, roditunna. Rodi itu rodina. Oke, okay? Sekarang kita analisa satu-satu. Mulai dari domir huwa, ambil, jajarkan domir huwa tiga-tiganya. Antara yang da'a, roma dengan rodia, domir huwanya. Tentu saja domir huwanya sudah jadi, da'a, roma, rodia. Sekarang domir humanya. Domir humanya. Ketika domir huma, kan ditambahkan alif. Ya kan? Ketika ditambahkan alif, nah si huruf penyakit dengan si alif, ini kan huruf penyakit opsinya adalah dikasih harokat atau dihapus. Kalau dihapus gagal dikasih harokat, maka opsi yang kalau dihapus si lam fiilnya yang berpenyakit ini dihapus, maka nanti takutnya bentuknya itu bunyinya jadi seperti yang domir huwa. Maka alternatif yang berikutnya tidak ada jalan lain kecuali si huruf penyakitnya itu jadi berharokat. Ketika di fiil domir, ketika domir huanya da'a, lam fiilnya mati. Roma, lam fiilnya mati. Rodiyah, khosya, lam fiilnya berharokat. Kenapa? Karena lam fiil asumsi harokat fiil madi itu apa? Lam fiil itu hukum asalnya itu kan fathah. Ya enggak? Fathah adalah harokat paling ringan. Ya enggak? Ya kan? Nah, dari kasroh ke fathah itu ringan daripada fathah ke fathah. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Ya enggak? Dari kasroh, rodi itu kan kasroh. Punya saya sudah habis. Dari kasroh ke fathah itu ringan daripada fathah ke fathah. Atau dari domah ke fathah itu ringan. Contoh. Misalkan lihat mudorenya ya, lihat mudorenya. Iya, perbandingannya ke fiil mudore. Lihat. Fiil mudore itu ada yang fathah, ain fiilnya fathah, fiil mudore yang nakis ya, ain fiilnya fathah, kasroh doma. Yad'u doma, ya yanha fathah, yarmi kasroh. Kemudian masukkan an semuanya. Yang muncul fathahnya yang mana? An itu kan ujungnya kan jadi fathah ya enggak? Yang muncul yang mana? Yang dari ya dan dari wau. Yadu'uwa yarmiya. Tapi yang yanha tetap yanha. Maka bisa disimpulkan dari kasroh ke fathah itu ringan. Karena tidak ada. Maka sarwa lihat. Saya kan tadi yang nakis itu kan ada satu wazan lagi yang fa'ula. Yaitu sarwa lihat. Sarwa wawunya berharokat. Sarwa dengan rodia itu muncul. Silam fiilnya berharokat. Tapi kalau da'a itu enggak. Kenapa? Karena dari fathah ke fathah itu berat. Itu katanya. Kalau ada yang nanya, misalkan da'a, kemudian roma, kenapa lam fiilnya mati sedangkan rodia lam fiilnya berharokat? Gitu kan, dia nanya sok teliti, kita kasih jawaban yang lebih teliti lagi. Ngeheng lu. Ya enggak? Gitu, sok kritis, kita kasih jawaban yang lebih kritis lagi. Dia paling ngeheng kepalanya. Jangan kalah gertak. Oke, selesai. Jadi gitu ya. Kemudian domir yang keduanya, domir humanya, maka semuanya si huruf penyakitnya jadi berharokat. Yang ketika domir huwa enggak berharokat pun, ketika domir huma jadi berharokat. Da'akan wawunya tidak berharokat, berubah jadi alif. Tapi ketika domir huma, mau tidak mau, si alif ini harus berubah jadi huruf asli, jadi wawunya lagi, jadi da'awa. Sebetulnya domir huma itu adalah domir huwa ditambahkan alif. Ya kan? Kataba, domir huma dari kataba itu kataba. Tambahkan alif, jadi kataba. Da'a itu kan ujungnya alif dua harokat. Maka domir humanya adalah ditambahkan alif lagi. Da'a, enggak kan? Ketika da'a ujungnya alif, ditambahkan alif lagi, maka ada dua alif. Ya kan? Nah, kalau ada dua alif ini biasanya tuh opsinya adalah salah satu dihapus. Mau dihapus yang manapun, balik lagi jadi domir huma. Kan kita pengen domir huma. Maka tidak ada opsi lain kecuali si lampilnya itu berubah jadi huruf asli lagi, jadi da'awa. Yang Roma balik lagi jadi huruf aslinya, yaitu Romaya. Yang Rodia udah selesai karena sudah jadi ya, jadi Rodia. Selesai. Jadi domir humanya adalah da'awa, Romaya, Rodia. Selesai, sekarang domir humnya. Nah, disinilah domir hum perbedaannya. Yang ujung, yang ain fi'ilnya fathah jadi madlin, yang ain fi'ilnya kasroh jadi matobi'i. Paham? Madlinnya apa? Madlinnya bukan madlin ya, madlinnya madlin wau karena ketemu dengan wau domirhum, wau jamaah. Maka yang dari da'a menjadi da'au, yang roma menjadi romau, yang rodia menjadi rodu, jadi mantobi'i. Paham? Yang ain fi'ilnya fathah ketika ketemu dengan domirhum jadi lin. Bukan madlin karena di depannya tidak ada yang sukunnya. Jadi lin, kalau yang kasroh jadi mantobi'i. Da'au, romau, ya kan? Linnya apa? Karena lin itu kan ada dua. Lin wawu dengan lin ya. Linnya lin wawu. Kenapa linnya lin wawu? Karena di depannya wawu jamaah. Jadi da'au, romau dengan rodu. Rodu bi'ayakunu ma'al khawalifi fatubi'a'ala kulubihim. Gitu katanya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Selesai. Kemudian domir hiya. Hanya dulu, Pak. Ya. Ndurnya kenapa di bawah? Kenapa? Kenapa ndurnya, Pak, di bawah? Oke, berarti nanya yang mentahnya, asal-usulnya. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena da'a kemudian Roma, kemudian Rodia, ketika masuk ke domirhum, berarti ditambahkan wawu jamaah saja gitu kan. Berarti yang asalnya da'a tuh kan asalnya wawu. Berarti kan asalnya begini, dal ain dengan wawu, di depannya ada wawu lagi. Wawu domir jamaah, jamaah ya enggak? Wawu jamaah. Kemudian Roma, ro mim ya, di depannya wawu. Ya kan? Maka asalnya tuh mentahnya itu da'a, da'awu, da'ayu, kemudian rodiya, rodiyu. Paham? Nah, maka pakai alternatif pertama, alternatif kedua yang sering saya sampaikan. Alternatif pertama apa? Huruf penyakit dengan harokatnya hapus sekaligus, kalau hasilnya mantobi atau madlin, selesai. Kalau misalkan alternatif pertama hasilnya bukan matobi atau bukan lin, maka ganti ke alternatif yang kedua. Balikan ke awal, alternatif yang kedua adalah harokatnya mundurin ke belakang, baru huruf penyakitnya dihapus. Oke, lihat. Sekarang lihat. Da'awu itu kan yang mentahnya. Da'awu itu kan. Da'awu, wu. Wawu dengan domahnya, wawu lampi'il dengan domahnya hapus sekaligus. Karena hasilnya menjadi lin, da'awu selesai. Roma, romayu. Ya, lampi'il dengan harokat domahnya hapus sekaligus. Karena hasilnya menjadi romau, selesai. Tapi si rodiyu, rodiyu. Ketika ya dengan domahnya dihapus, yang terjadi adalah di ketemu wawu jamaah. Matobi'i bukan? Bukan. Madlin bukan? Bukan. Berarti salah. Berarti alternatif yang pertama ini salah. Balikan lagi ke awal, balikan lagi ke rodiyu. Kemudian pilih alternatif yang kedua, yaitu apa? Domah dari ya mundur ke bod. dod yang asalnya kasro rodi menjadi rodu. Kemudian ya-nya dihilangkan jadi rodu. Paham? Oke, nggak usah whiteboard. Kalau udah nggak paham, baru whiteboardnya turun tangan. Gitu. Kemudian domir hiya-nya, bagaimana domir hiya? Domir hiya adalah, hukum asal dari domir hiya adalah domir huwa ditambahkan ets. Kalau domir huwanya kataba, domir hiya-nya adalah katabat, selesai. Nah, karena da'a roma rodiya, fi'il madi domir huwanya seperti ini, maka domir hiya-nya adalah da'a ditambahkan ets. Jadi da'at gitu kan? Roma ditambahkan ets menjadi romat. Rodia ditambahkan ets rodiat. Yang langsung selesai yang mana? Rodiat langsung selesai. Rodiat selesai. Tapi kalau yang da'at ini ada masalah. Ketemu dua sukun. Sukun yang pertama memang sukun lari lampingil, sukun yang kedua sukun dari ets ta'nis sakinah. Yang harus dihapus yang mana? Ah, tentu saja yang penyakit. Kalau yang hapus aja tanisnya. Ah, kalau dihapus jadi domir huwa dong. Lu kan katanya pengen domir hiya. Nah, maka si tanisnya dipertahankan, mahuru penyakitnya dihapus. Maka menjadi yang asalnya da'at menjadi da'at. Yang asalnya romat menjadi romat. Gitu, selesai. Sudah ketemu domir hiya-nya. Nah, Domir huma perempuan, kaidah dasarnya adalah domir huma perempuan, kaidah dasarnya adalah domir hiya ditambahin alif. Katabat tambahkan alif, maka menjadi katabata. Nah, kalau sudah ketemu dengan romat, dengan da'at, tambahkan alif. Da'ata. Da'ata, bukan da'ata, bukan. Da'ata, bukan. Tapi da'ata, berarti silam fi'ilnya hilang. Berarti da'at, da'ata, romat, romata. Kalau yang rodia, dia ma'anteng, kagak ngaruh. Lampirnya gak hilang. Rodiat, rodiata. Itu. Ya. Kemudian domir hunanya. Kalau sudah ketemu huna, maka ketemu sisanya. Oke, domir huna itu adalah, domir huna adalah, kaidah dasarnya adalah, domir huwa disukunkan lampirnya ditambahkan na. Kataba, kalau domir hunanya adalah banyak disukunkan, tambahkan dengan na menjadi kata bena, gitu kan. Nah, da'a itu kan ujungnya sudah sukun, ya enggak? Maka menjadi, apakah menjadi da'a anak? Enggak. Karena si da'a ini asalnya dari wawu menjadi da'auna. Karena si roma ini asalnya dari ya menjadi romaina. Karena rodiya ini sudah jadi ya, khosya ini jadi ya, jadi rodina. Dalam hal ini semuanya sama, ya enggak? Sama-sama lampirnya muncul. Sama-sama lampirnya sukun. Kalau tadi kan ini bertiga kan enggak cocok-cocok, ya enggak? Ini berharokat-berharokat, ini sukun, ini sukun, ini hilang, ini enggak. Nah, domir huna ini klop semuanya. Maka kalau domir huna sudah ketemu, yang lainnya juga sama. Da'auta romaita dengan rodita. Silam pilnya ada, semuanya sukun. Selesai, tinggal teruskan sendiri. Gitu asal-usulnya. Bagaimana dengan mudoreknya? Udah satu jam, udah dulu.